Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'ad. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Purwosari rahimani wa Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis dari hadis-hadis yang ada di Buluhul Maram dari hadis-hadis yang ada dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis tentang atau berkaitan dengan perang Khaybar, yaitu satu peperangan yang terjadi di bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Ini adalah perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi. Maka di hadis tersebut disampaikan la utiyanna hadhihi ghayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Maka bendera ini akan aku berikan kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka di sini Nabi mengatakan akan memberikan bendera, yaitu besok pagi aku akan memberikan bendera, dan Nabi tidak menggunakan kata-kata insyaallah. Ya, besok pagi akan aku berikan bendera kepada seorang yang kemudian seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan di tangan orang tersebutlah maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan. Nabi tidak menggunakan kata-kata insyaallah. Oleh karena itu di penjelasannya disampaikan, maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya diperbolehkan mengatakan saya akan berbuat demikian di masa depan tanpa kemudian diikuti kata-kata insyaallah. Namun dalam hal ini patut kita bedakan dua hal, antara seorang yang menceritakan isi hatinya dan rencana yang ada dalam hatinya, dan seorang yang mengkabarkan apa yang akan dia lakukan. Yakni yuridul fi'la, yang dia inginkan adalah perbuatan yang akan terjadi di masa depan. Maka jika niatnya dan maksudnya adalah menceritakan isi hati, menceritakan rencana yang di dalam hati, maka tidaklah mengapa seorang mengatakan saya akan berbuat demikian tanpa disambung dengan kata-kata insyaallah, karena ini cuma menceritakan isi hati. Ataupun orang yang menceritakan ataupun orang yang menginginkan bahasanya dia akan melakukan satu perbuatan, dia inginkan dengan kata-kata tersebut apa yang dia harapkan untuk terjadi esok pagi atau esok hari. Ya, dia inginkan dengan kata-kata tersebut apa yang akan terjadi pada esok hari. Ya, artinya yuki'ul fi'lan, dia akan melakukan satu perbuatan tersebut secara real di masa depan. Maka ini tidak boleh dikatakan kecuali dilanjutkan dengan muqayyadan bil masyiah, kecuali harus digandeng dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah di surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24, wala taqulanna li syai'in, janganlah engkau katakan untuk sesuatu yang akan engkau lakukan, inni fa'ilun dzalika ghadan, aku akan melakukan hal tersebut esok hari, illa ayasha Allah, kecuali digandengkan dengan kehendak Allah. Maka di sini bedakan antara dua hal, orang yang menceritakan rencana yang dalam hatinya dan orang yang mengatakan harapan tentang apa yang akan dia lakukan esok hari. Maka tentu esok itu laisa ilaika, esok itu satu hal yang tidak di tangan kita. Boleh jadi kita mati sebelum esok itu tiba, dan boleh jadi kita masih hidup. Dan seandainya masih hidup pun, maka ada banyak faktor penghalang dan suarib, dan boleh jadi pikiran pun kita dibelokkan sehingga berubah pikiran dan berubah rencana. Ya, maka boleh jadi kita masih hidup, namun Allah belokkan keinginan kita, semula ingin A dan ternyata berubah menjadi ingin B. Dan ini satu hal yang sering terjadi. Ya, maka sering kali seorang itu ingin melakukan satu perbuatan di esok hari atau di akhir siang, ya, nanti sore dia akan begini-begini, namun ternyata menjelang waktunya Allah belokkan keinginannya dan kehendaknya, akhirnya berubah pikiran. Oleh karena itu dikatakan kepada sebagian orang Arab Badui yang mereka ini terkadang punya jawaban berdasarkan fitrah yang sangat bagus. Ada satu orang Arab Badui ditanya, bima arafta rabbak, dengan cara apa engkau mengetahui dan mengenal Tuhanmu, dari mana engkau berkeyakinan kok Tuhan itu ada, apa buktimu, apa dalilmu kalau Tuhan itu ada? Maka orang Arab Badui identik dengan tinggal di gurun, ya, hidup nomaden, ya, dekat dengan oase, ngurusi unta dan kambing. Itu kehidupan sangat sederhana yang dimiliki oleh orang-orang Arab Badui. Maka yang dia kenal air, ya, rebutan air, akhirnya perang, ya, kemudian ya, unta, ya, kambing, ya, dan hal-hal yang terkaitan dengan itu. Oleh karena itu maka jawabannya pun jawaban yang menarik. Dia katakan al-athar yadulu alal masir, jejak kaki unta menunjukkan kalau tadi ada unta yang lewat. Ya, dia katakan tidak mungkin ada jejak kaki unta kemudian tidak ada unta yang lewat. Itu satu hal yang mustahil. Ini ada jejak kaki, ya, unta, jelas tadi ada unta. Semua orang sedunia bilang enggak ada unta yang lewat, tetap enggak bisa dipercaya. Karena al-athar yadulu alal mathir, jejak kaki unta menunjukkan adanya unta yang lewat. Wal ba'ratu tadulu alal ba'ir, tahi unta menunjukkan adanya unta. Maka ketika ada tahi unta, nah, dan ini tidak mungkin kecuali tahi unta, maka ini tadi di sini ada unta, itu tidak mungkin meleset. Ya, maka demikian juga fasama udatul abrod, maka langit yang penuh dengan gugus bintang, wa ardu datul fijat, jalan yang penuh dan bumi yang penuh dengan jalan, wa bihar datu amwaj, dan lautan yang penuh dengan gelombang, ala tatulu ala sami'il basir, tidakkah itu menunjukkan adanya Tuhan dan bahkan lebih dari itu, bukan hanya sekedar menunjukkan eksistensi Tuhan, adanya Tuhan, namun dia adalah Tuhan yang penuh dengan sifat-sifat mulia, dia adalah Tuhan yang maha mendengar, maha melihat, berilmu dan seterusnya. Ya, maka orang Arab Badu ini adalah secara umum adalah orang yang layak arif, orang yang tidak berilmu, bukan orang yang dekat dengan pusat-pusat ilmu, karena pusat-pusat ilmu ada di kota dan dia tinggal di tengah-tengah padang pasir. Meskipun demikian, dia berdalil dengan akalnya dengan satu dalil yang sangat gamblang. Tapi unta menunjukkan unta, masa kemudian alam semesta yang demikian indah tertata rapi tidak menunjukkan, ya, ada yang menciptakan dan ada yang punya. Tapi unta menunjukkan ada unta yang punya, masa jagat raya yang demikian indah ini tercipta kebetulan? Tentu satu hal yang tidak mungkin. Fadil umurul azimah, maka hal-hal yang besar di atas berupa bintang-bintang, tidakkah ya, itu menunjukkan adanya pencipta yang menciptakannya dan mengaturnya? Tentu iya. Kemudian ada orang Arab Badui yang lain yang ditanya, bima'ruf tarabbaka, dengan dari cara apa, mulai cara apa engkau kenal Tuhanmu, dari cara mana, pakai metodologi apa, metode apa sehingga menyebabkan engkau tahu adanya Tuhan? Maka ya, orang Arab Badui ini mengatakan yang binakdil azaim basar fil himam, dengan batalnya niat wasar fil himam dan berbeloknya keinginan. Sudah dirancang-rancang seminggu dua minggu, besok tanggal ini saya mau ya, kesini-kesini saya punya rencana demikian-demikian, 5 menit sebelum waktu pelaksanaannya, ah gak usahlah, gak jadilah. Itu tentu satu hal yang luar, maka ini satu hal yang luar biasa. Bahkan boleh jadi sampai-sampai ada kasus ya, sudah direncana-rencanakan untuk nikah nih, sehari sebelum hari ya, gak jadilah, gak mau. Nah, sudah berubah pikiran. Dan itu satu hal yang sangat mungkin dan sering atau dan tidak sedikit terjadi. Maka bagaimanakah dengan fakaifa hadza, maka bagaimanakah dengan hal ini? Seorang itu bertekad untuk melakukan sesuatu, kemudian dia batalkan, kemudian batallah tekadnya tanpa sebab yang terlihat. Lalu siapakah yang membatalkannya? Yang membatalkan tekadnya adalah yang meletakkan tekad tersebut pada awalnya. Itulah Allah Azza wa Jal yang membelokkan niat dan keinginan. Di mana seorang itu punya keinginan untuk melakukan sesuatu, bahkan boleh jadi dia sudah mulai melakukannya, kemudian setelah itu berbelok keinginannya. Ya, idan, maka jika demikian kita katakan bahasanya hadis ini terdapat dalil bahasanya boleh seorang itu mengatakan saya akan berbuat demikian jika niatnya adalah menceritakan rencana yang ada dalam hatinya. Bukan ya, kemudian bertekad untuk melakukan satu perbuatan. Li'anal mustaqbal lahu Allahu, ya, karena masa depan dalam milik Allah Subhanahu wa taala. Namun jika maksud dan niatnya adalah menceritakan rencana yang ada dalam isi hati kita, fala haraja, maka itu tidak mengapa, wallahul muwafiq. Kemudian bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita masuki bab selanjutnya, bab ke-11 di Riyadhus Salihin, yaitu babul mujahadah, bab tentang masalah mujahadah atau bersungguh-sungguh dan bersusah payah. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina, dan orang yang bersungguh-sungguh dan bersusah payah karena kami, lanahdiyannahum subulana, ini seakan kami tunjukkan pada mereka jalan-jalan menuju ridha kami. Wa inna Allah lama'al muhsinin, sungguh Allah itu bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqinu, dan sembahlah Rabbmu wahai Muhammad sampai datanglah satu hal yang yakin akan dirasakan oleh setiap orang, yaitu mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'zkur sama rabbika wa tabattal ilaihi tabatila, dan wadzkur isma rabbika, dan sebutlah nama Rabbmu, watabattal ilaihi tabattila, dan merendahlah engkau kepadanya dengan betul-betul merendah kepadanya. Tabattal maknanya di sini inqati ilaihi, hendaklah engkau totalitas untuk beribadah kepadanya. Demikian juga firman Allah Ta'ala, famaya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa saja melakukan amal keberatan, amal kebaikan, meskipun mithqal hanya seberat darah, dan darah makna asalnya adalah semut hitam yang kecil, yang itu digunakan oleh orang Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil. Ya rahu, tentu dia akan melihat buah dari perbuatannya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, semua amal kebajikan yang kalian kerjakan, niscaya kalian akan jumpai hasilnya di sisi Allah. Hasilnya huwa khairan wa a'zama ajran, lebih baik dan lebih besar balasannya. Dan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, wa ma tunfiqu min khairin, semua kebaikan yang kalian infakkan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Dan ayat tentang masalah ini sangat banyak dan diketahui oleh orang yang tentu banyak membaca Al-Qur'an. Maka di sini kita masuk bab baru, yaitu babul mujahadah, bab bersusah payah dan berletih-letih. Dan mujahadah dan bersusah payah dalam hal ini ada dua macam. Macam yang pertama, seorang itu bersusah payah melawan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, seorang itu bersusah payah untuk menghadapi orang lain. Adapun bersusah payah untuk melawan diri sendiri, maka ini adalah min asyakil asya, perkara yang sangat berat. Dan tidak mungkin seorang itu bisa bersusah payah melawan orang lain kecuali setelah dia bersusah payah melawan dirinya sendiri terlebih dahulu. Ketika misalnya bersusah payah melawan orang lain, menghadapi orang lain, itu bentuknya jihad melawan orang kafir, maka jihad melawan orang kafir tidak bisa dilalui dan tidak bisa dilakukan kecuali setelah orang itu sukses berjihad melawan dirinya sendiri. Ya, karena tentu untuk meninggalkan rumah satu hal yang tidak gampang. Ya, apalagi kemudian istri agak sedih, ya, anak pun menangis. Ya, maka untuk keluar, ya, tentu tidak gampang. Maka harus berjihad terlebih dahulu. Ya, teringat kemudian nanti ini kemungkinan terburuk mati di medan jihad. Nah, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Oh, itu butuh perjuangan untuk bisa melangkah keluar rumah. Ya, oleh karena itu maka di sini disampaikan seorang itu tidak mungkin bisa melawan orang lain kalau dia belum sukses melawan dirinya sendiri. Ya, kemudian dan berjihad melawan diri sendiri, bersusah payah menghadapi diri sendiri, takunu bi ayyi jahidal al insan, bentuknya adalah dengan seorang itu berjihad bersusah payah melawan dirinya sendiri untuk mewujudkan dua hal, yaitu yang pertama melakukan ketaatan dan yang kedua meninggalkan maksiat. Karena melakukan ketaatan satu hal yang berat atas jiwa, kecuali manusia yang Allah beri kemudahan. Demikian juga meninggalkan maksiat itu satu hal yang berat atas jiwa, kecuali orang yang Allah beri kemudahan. Oleh karena itu maka jiwa kita, masing-masing dari kita perlu dilawan. Perlu dilawan, setelah berhasil dilawan ditundukkan, kemudian dibiasakan untuk kemudian diajak untuk taat, diajak untuk menjauhi maksiat. Maka jiwa itu perlu untuk mendapatkan penggemblengan, ya, perlu digembleng, perlu dilawan, ditundukkan. Lasiyama lebih-lebih lagi jika memang kondisi dirinya adalah orang yang kilatu rohbah bil khair, adalah orang yang sedikit minatnya dalam kebaikan. Adapun orang yang memang sudah berminat dan cenderung kecenderungan hatinya pada yang baik-baik, ya, maka tetap perlu jihad, namun ya tidak berat karena memang kecenderungannya seperti itu, ya. Dia sejak awal, sejak berjadi mudanya, sejak kecilnya cenderungnya itu baik-baik, enggak neko-neko, hidupnya lurus-lurus saja, ya. Apakah orang semacam ini enggak perlu jihad melawan dirinya? Tetap perlu berjihad melawan dirinya. Nah, lebih-lebih lagi yang punya masa silam yang suram, punya kemudian masa lalu yang kemudian ini punya sudah kemudian melekat mendarah daging, sudah ngoyot, kata orang Jawa. Nah, kemudian mau ditinggalkan, oh itu butuh perjuangan luar biasa, ya. Untuk insaf, oh itu tidak bisa kita bayangkan betapa beratnya perang batinnya, ya. Perang batinnya sudah luar biasa beratnya, belum lagi kemudian beratnya meninggalkan teman-teman lama dan seterusnya, harus berubah lingkungan, lingkungannya lingkungan baru, boleh jadi tidak begitu kenal, ya, wajah-wajah asing. Nah, itu tentu satu hal yang sangat-sangat berat, luar biasa. Nah, orang yang semacam ini tentu mujahadahnya luar biasa. Adapun orang yang cenderungnya sudah baik dan memang sejarah hidupnya penuh dengan kebaikan, apakah dia tidak butuh berjihad melawan dirinya untuk rajin sholat jamaah, untuk ini rajin baca Quran, perlu berjihad melawan dirinya, perlu berjihad untuk melawan dirinya supaya tidak terlalu sibuk dengan HP, ini kan perlu jihad, ya. Nah, itu satu, perlu jihad luar biasa, ya, godaan HP luar biasa, ya. Sehingga kemudian maka untuk meninggalkannya, satu hal ya luar biasa, perlu jihad. Gimana kemudian ngaji namun kemudian tidak terkuta buka-buka HP itu ya, perlu jihad luar biasa. Karena untuk berbuat baik ya, perlu jihad. Fa'inal insan yu'ana min nafsihi mu'anata syadidah. Maka orang yang kecenderungannya untuk berbuat baik itu sedikit, maka dia akan mendapatkan mu'anah, dia akan mendapatkan kesusahan yang luar biasa untuk bisa jadi orang baik dan bisa berbuat baik. Liyahmilaha ala fi'lil khair, ketika dia dorong dirinya untuk berbuat baik. Dan di antara ya, perkara yang paling penting ya, yang kita perlu berjihad melawan diri ya, kita perlu menggembleng diri kita, maka penggemblengan yang paling penting adalah penggemblengan alal ikhlas. Menggembleng diri supaya punya niat yang ikhlas ya, beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah yang dikerjakan. Karena ikhlasnya niat adalah perkara besar, wasyakun jidda, dan berat sekali. Hatta inna ba'da salaf, sampai-sampai salah satu ulama salaf yaitu Sufyan al-Thawri rahimallahu ta'ala mengatakan, majahadu nafsi, atau redaksi aslinya, ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi minan niyah. Ma'alajtu syai'an, tidaklah aku menghadapi sesuatu, melawan sesuatu yang kemudian asyakka alaiya, yang lebih berat bagi diriku, minan niyah, dibandingkan melawan niat. Dibandingkan kemudian menata hati dan menata niat. Kalau di sini diceritakan secara makna, riwayat bil makna, majahadu nafsi ala syai'in mujahadataha alal ikhlas. Tidaklah aku melawan diriku dengan satu perlawanan yang lebih berat daripada melawan diri dan menata hati supaya bisa punya ikhlas. Oleh karena itu balasan orang-orang yang ikhlas semacam ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hatinya, Allah haramkan neraka untuknya. Lakin mata yakunu hadzal amru, akan tapi manakah, kapankah seorang itu bisa punya ikhlas? Maka jawabnya, inna hadzal amru syadidun jiddan, ini satu hal yang sangat berat sekali. Maka berjihad supaya melawan diri sendiri supaya punya ikhlas beramal karena Allah adalah satu hal yang sangat-sangat berat atas jiwa. Li'annan nufusa laha hududun, karena jiwa kita itu punya kepentingan dan keinginan-keinginan, punya kepentingan-kepentingan. Karena seorang itu suka kalau dia terpandang di hadapan masyarakat, terpandang di hadapan orang lain, dia ingin muhtaroman, dia ingin dihormati oleh orang lain. Oleh karena itu seorang itu suka dan senang ketika mendapatkan pujian. Ini adalah seorang yang rajin beribadah, ini adalah orang yang begini-begini, yang merupakan hal-hal yang bernilai positif. Maka pada saat itu masuklah setan melalui pintu ini dan kemudian mendorong orang tersebut untuk riya, untuk pamer dengan amalnya. Ya, dan pamer dengan dalam beramal satu hal yang sangat berbahaya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, man sama'a sama'allahu bihi, siapa yang memperdengarkan amalnya maka Allah akan perdengarkan kejelekannya pada hari kiamat. Ya, man sama'a sama'allahu bihi, siapa yang memperdengarkan kebaikannya di dunia maka Allah akan perdengarkan kejelekannya di padang mahsyar. Ya, maka siapa yang memperdengarkan amal itu boleh jadi ya, memperdengarkan amal itu ada dua macam. Yang pertama amal yang berkenaan dengan suara ya, dia bagus-baguskan bacaan Al-Qur'annya supaya orang berdecak kagum dengan bacaannya, atau orang kemudian dia perdengarkan dikirnya ya, dia keraskan dikirnya supaya orang memujinya, ini adalah orang yang rajin wiridnya ya. Atau kemudian hal-hal yang lain yang memang amal-amal yang berkaitan dengan lisan kemudian, atau dia perbaguskan adhannya supaya orang decak kagum dengan adhannya demikian menyentuh hati, demikian mempesona dan seterusnya. Maka siapa yang punya niat-niat semacam ini saat dia melakukan hal-hal di atas, maka Allah akan perdengarkan kejelekannya, Allah akan umumkan kejelekannya di padang mahsyar. Ya, didengar oleh manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Ya, maka ini melebihi dunia dalam berita tentunya. Ya, satu hal yang sangat mengerikan. Ya. Kemudian memperdengarkan amal yang kedua adalah dengan menceritakan amal. Ya, dia ceritakan amalnya ketika sepi dan sendiri. Dia ceritakan ketika dia sedekah cuma sendirian. Lalu kemudian dia cerita-cerita. Ya, dia cerita-cerita. Kemudian dia update status di Facebooknya. Malam ini saya sedekah dengan telah memberikan sedekah pada sekian puluh orang. Nah, dia ceritakan amalnya. Dia ceritakan amalnya. Dia ceritakan alhamdulillah hari ini telah selesai baca satu juz. Nah, update status yang terakhir. Nah, dan seterusnya dia ceritakan amalnya. Ya, dia ceritakan amalnya. Maka besok Allah, siapa yang berbuat demikian, maka Allah akan umumkan amal-amalnya yang jelek di padang mahsyar. Ya, maka Allah akan ceritakan maksiatnya sehingga semua manusia dengar. Ya, tetangganya yang dulu tidak tahu jadi tahu. Ya, istrinya yang dulu dengar, dulu tidak tahu jadi tahu. Oh, bojoku ternyata. Nah, kelakuannya kalau gitu toh. Padahal dulu dianggap suami yang soleh dan seterusnya. Ya. Nanti besok istrinya tahu. Ya. Ketika dia seorang yang suka memperdengarkan amal kebajikannya, maka Allah akan perdengarkan amal keburukannya di padang mahsyar. Wa man ra'a ra'allahu bihi. Dan siapa yang suka pamer dengan amal kebaikannya, maka Allah akan pamerkan amal kejelekannya pada yaumil qiyamah. Yang akan dilihat oleh sekian banyak manusia. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya siapa yang menampakkan amalnya kepada manusia, maka artinya Allah akan kemudian nampakkan jati diri orang tersebut sebenarnya linas kepada semua orang. Hatta yang kasib sehingga tersingkaplah jati diri dia sebenarnya, wal iyadzu billah. Kemudian demikian juga di antara hal yang memerlukan jihad, perlu kemudian bersusah payah adalah melakukan berbagai macam ketaatan yang berat, semisal puasa. Maka puasa tentu adalah ketaatan yang sangat berat atas jiwa, apalagi kiri kanannya pada makan semua. Ya. Maka tentu puasa itu satu hal yang sangat-sangat berat, derita batin yang luar biasa. Ya. Ada bau yang enak, ada kemudian makan lahap. Li'anna fi tarkal ma'luf. Dan di antara sebab beratnya puasa karena meninggalkan satu hal yang biasa. Dan itu sudah kaedah jiwa manusia. Bahasanya meninggalkan satu hal yang biasa itu satu hal yang berat. Satu hal yang berat. Oleh karena itu pindah kontrakan itu berat itu. Nah, sudah angkat-angkatnya itu berat. Ya. Sudah kemudian ngepak-ngepakin, bongkar lagi. Nah, itu berat. Terus meninggalkan tetangga yang sudah cocok, meninggalkan lingkungan yang sudah nyaman, dan harus kemudian pindah ke lingkungan yang lain, itu berat. Kenapa berat? Tarkul ma'luf, karena meninggalkan sesuatu yang sudah biasa. Maka itu satu hal yang sangat-sangat berat. Oleh karena itu kehilangan istri, kehilangan suami itu berat sekali. Biasanya ada yang menyediakan teh, jadi tidak ada, harus bikin sendiri, itu berat. Ya. Satu hal yang berat. Maka kenapa di antara sebab beratnya, tentu di samping karena kehilangan orang yang dicintai, adalah karena meninggalkan hal yang sudah biasa. dalam hal ini, dalam berkenaan dengan puasa, maka hal yang biasa tadi adalah makanan, minuman, dan hubungan biologis. Maka Anda jumpai puasa adalah satu hal yang berat atas manusia, kecuali orang-orang yang memang Allah beri kemudahan dan kemudahan. Ini adapun orang yang tidak Allah berikan kemudahan, meskipun bulannya bulan Ramadan sekalipun berat untuk puasa. Yeah. Oleh karena itu Anda jumpai sebagian orang misalnya ketika Ramadan tiba seakan-akan diletakkan gunung di pundaknya, karena dia merasa sangat beratnya puasa. Dan dia lihat bahasanya puasa satu hal yang berat. Sampai-sampai ada sebagian orang yang puasa, maka yang dia lakukan adalah isi siang harinya adalah tidur dan isi malam harinya adalah begadang dalam perkara yang tidak ada kebaikannya. Ini semua dilakukan karena beratnya ibadah ini pada dirinya. Demikian juga diantara perkara yang perlu jihad melawan diri sendiri, perlu gembleng diri sendiri adalah berjihad melawan diri sendiri untuk bisa sholat berjamaah. Maka meskipun rumahnya itu mangku masjid, itu belum tentu mudah untuk pergi ke masjid. Padahal kata orang Jawa, rumahnya itu mangku masjid, keluar dari rumah sudah halaman masjid. Nah, itu belum tentu pergi ke masjid. Belum tentu pergi ke masjid. Meskipun rumah itu demikian dekat dengan masjid, belum tentu ringan untuk pergi ke masjid. Kenapa? Karena memang perlu jihad. Betapa banyak orang itu mudah baginya sholat di rumah, namun berat baginya untuk sholat berjamaah di masjid. Fatajiduhu ma'a nafsi fi jihad, sehingga dia perlu perang batin dengan dirinya sendiri kalau mau pergi ke masjid. Sinetron yang bagus atau apa, ada yang kemudian asik dan seterusnya, yang ada di rumah dia perlu perang batin yang luar biasa untuk bisa pergi ke masjid. Ketika diajak ke masjid, maka boleh jadi orang mengatakan, sabar, saya akan selesaikan kesibukan ini, saya akan lakukan demikian-demikian. Ya, dia bilang nanti-nanti, fatafutuhu sholatul jamaah, akhirnya lewatlah kesempatan untuk sholat berjamaah. Dan perlu satu hal yang patut untuk diingat dan patut untuk dijamkan, terutama untuk laki-laki. Bahasanya beratnya, perasaan beratnya, perasaan berat untuk sholat berjamaah di masjid itu menunjukkan bahasanya di dalam hati seseorang itu ada unsur kemunafikan. Ada unsur kemunafikan. Kita tidak katakan dia munafik, namun ada unsurnya. Ada unsur kemunafikan. Ada bibitnya. Ada bibit kemunafikan dalam hatinya. Ini bibit kemunafikan ditandai dengan merasa berat untuk sholat berjamaah, terutama sholat subuh. Untuk kemudian bisa kemudian pergi ke masjid perlu proses panjang, bangun tidur masih nanti dulu, ketap-ketip dulu, itu pun kalau gak bablas lagi, kemudian masih mau duduk dulu, dipikir-pikir perang batin dulu ini, ke masjid enggak ya, adem enggak ya. Nanti kemudian depan kamar mandi masih ngambil kursi dulu, masih perang batin dulu, maka perangnya bolak-balik, pertempurannya, eventnya sangat banyak sekali, dari buka mata, dari kemudian duduk depan kamar mandi dan seterusnya, itu event pertempurannya banyak sekali untuk bisa kemudian pergi ke masjid. Maka kondisi demikian ini menunjukkan di hati ada bibit kemunafikan. Karena sabda Nabi, dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat untuk orang munafik salatul isya wa salatul fajri, salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka itu tahu betapa besarnya ganjaran salat di dua salat tersebut, la atau huma walau habwan, misalnya mereka akan datang ke masjid meskipun harus merangkak. Maka ini menunjukkan bahasanya perlu jihad. Untuk bisa kemudian ringan sholat ke masjid perlu pembiasaan, dan pembiasaan itu berangkat dari jihad terlebih dahulu. Adapun jihad melawan diri sendiri untuk meninggalkan yang haram, maka betapa banyak hal yang haram itu berat atas sebagian orang untuk meninggalkannya. Untuk sebagian orang meninggalkannya, sebagian yang lain boleh jadi terasa ringan baginya untuk meninggalkannya. Maka kita jumpai orang yang telah terbiasa melakukan satu hal yang haram, maka dia berat untuk meninggalkannya. Dan akan kami sampaikan dua contoh dalam hal ini. Contoh hal-hal yang haram yang pertama, merokok. Karena banyak orang kemudian mendapatkan masalah dengan hobi merokok. Dan perlu diketahui bahasanya, pada saat awal munculnya rokok di tengah-tengah kaum muslimin, maka ulama berselisih pendapat. Dan perlu diketahui rokok dan tembakau itu dikenal oleh kaum muslimin abad 10 Hijriah. Jadi selama 10 kali 100 tahun ya, kita sekarang di abad 15 ini, kaum muslimin enggak kenal tembakau. Ya, itu baru dikenal, dikenal di sejarah rokok di dunia Islam itu baru di abad 10 Hijriah. Ya, maka pada saat munculnya hal ini, ya, ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengkiaskannya dan menyamakannya dengan khamr, sehingga kemudian ada hukuman hadnya, cambuk, ya, 80 kali bagi siapa yang saja yang merokok. Ini ada perselisihan tentang masalah ini. Akan tetapi setelah berlalunya waktu, maka tabayyana tabayyunan, maka jelas dengan jelas yang sangat nyata, tidaklah diragukan bahwasanya rokok itu, merokok hukumnya haram. Ya, karena semua para dokter sepakat, kecuali dokter yang merokok tentunya. Karena tidak sedikit dokter yang merokok. Ya. Karena para dokter sepakat bahwasanya itu membahayakan kesehatan. Ya. Hanya dokter yang ngeyel karena dia perokok yang tidak sepakat. Ya. Bahkan bukannya dokter yang sepakat, semua manusia sepakat kalau rokok itu berbahaya kecuali para perokok. Ya. Mereka ini manusia-manusia sehat, manusia-manusia yang nyeleneh, ya. Sehingga kemudian punya kesimpulan tersendiri. Dan bahasanya rokok itu penyebab berbagai macam penyakit yang berat dan sulit untuk diobati, yang seringkali mengantarkan kepada kematian. Oleh karena itu sebagian orang, sebagian perokok, ya, dia mati dalam keadaan, ya, meninggal dunia padahal dia sedang baru saja ngobrol dengan Anda, atau mati dalam di tempat tidurnya. Wa idza hamala adna syai'in, jika kemudian dia atau humila adna syai'in terkena sedikit beban di hatinya, in qata aqalbuhu, maka putuslah jantungnya kemudian mati. Maka ini menunjukkan bahasanya rokok satu hal yang berbahaya, dan semua yang berbahaya, yang real berbahaya, baik dengan dosis, dosis berapapun itu berbahaya, maka itu hukumnya haram. Adapun yang berbahaya jika dalam dosis tertentu dan tidak bahaya dalam dosis tertentu, maka hukumnya lain. Maka semacam pewarna atau kemudian perasa dan seterusnya. Maka kalau diambang batas toleransi, hukumnya haram karena itu berbahaya. Dan karena Allah Ta'ala mengatakan janganlah kalian bunuh diri, dan orang yang merokok adalah bunuh diri pelan-pelan. Innallaha kana bikum rahima, Allah itu sayang dengan kalian sehingga melarang kalian untuk bunuh diri, namun kenapa kalian nekat bunuh diri pelan-pelan dengan merokok atau yang lain. Wa yasukala batul mutalin, maka sangatlah berat bagi orang yang terkena masalah dengan rokok untuk meninggalkannya, padahal seandainya dia mau biasakan dirinya untuk meninggalkannya sedikit demi sedikit. Kemudian tentu syarat yang lain adalah menjauhi para penggemar rokok, tidak bergaul dengan para perokok, maka akan mudah baginya untuk meninggalkan rokok. Nah, setelah orang itu kemudian mudah meninggalkan rokok, maka dia akan tidak suka bau rokok. Nah, itu tanda orang itu sudah sudah betul sukses meninggalkan rokok. Ketika dia sudah tidak suka bau rokok. Akan tetapi yang jadi pokok masalah, tahtat ila azimah, kita memerlukan tekad yang kuat dan keimanan yang tulus untuk bisa meninggalkannya. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji, kita telaah dan sempatan malam hari ini. Wassalamualaikum Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.